توبة إلى الله وتبرزا إليها لابتغاء مرضات الله ونية التعليم والتعلم والنفع والاتفاع بعد الاستفادة مثل من وآباؤنا وشيخنا وأسلافنا الصالحين من العلماء الأئمة من أهل السنة النبيين مثل من مسلم قد ونحضر أرواحهم الطاهرة ونمضي إليه وإلى أرواح والدينا وأستاذنا وشيخنا وإخواننا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجلي درجاتهم في الجنة والنار وأن يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ويبدلنا وأن الله يغفر الذنوب ويستر عيوب ويشف كروب يقضي حاجاتنا ويوفقنا أهلنا وأصحابنا لنا صالح جامع خرد الدنيا والآخرة حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأهواء لمقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأهواء مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأهواء يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع

mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niat ngaji, mencari maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat dan kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala, memohon hidayah, inayah, pertolongan, bimbingan, supadoso kula kali panjenengan dapat memimpin diri sendiri, keluarga, istri dan anak-anak kula kali panjenengan untuk melaksanakan ajaran Rasulullah lan Allah subhanahu wa ta'ala. Supadoso kula kali panjenengan menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi manah kula kali panjenengan dengan rahmat dan kemurahan Allah dipun buka kalian Allah subhanahu wa ta'ala, dipun sinari kelawan nurul iman, cahaya ketakwaan, sehingga kula kali panjenengan melaksanakan kehidupan ini dengan tuntunan dan sinar keimanan, ketakwaan saking Allah subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan manah kula kali panjenengan dari sifat-sifat yang tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dipenuhi dengan rasa kasih sayang, rasa kemurahan, sehingga kula kali panjenengan dipun dadosaken tiang-tiang ingkang solihin. Nerusaken pengaosan kitab Riyadhus Irsyadul Ibad yang masih ada dalam bab azkar ba'da shalah, bacaan-bacaan dan doa serta perilaku yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalikane kula kali sampean sak rambunge salat. Kemarin telah kita tulis bacaan-bacaan yang diajarkan Nabi dalam kitab Irsyadul Ibad ini, meskipun katah bacaan-bacaan yang lainnya. Niscaya bacaan yang telah kula kali panjenengan tulis dan baca itu merasa agak cukup kangge kula kali panjenengan, bilih kula kali panjenengan purun ngamalaken. Muga-muga ditulungi ambik Gusti Allah. Faidatun ono siji faidah, yusannu disunatno li ghairi imamin, bagi selain imam. Sakliyane imam sinten nggih makmum atau orang yang sholat sendirian. Yuridu ta'limal makmumin, yang menginginkan mengajarkan secara langsung dumateng makmum. Ya. Bagi selain makmum, lek ni kepingin belajar bareng-bareng, belajar apa? Mengamalkan ajaran-ajaran, bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Nabi. Carane ya nopo? Diwaca isrorun bagi makmum, diwaca liri. Bidzikri, baik itu zikir, wat du'ai atau du'a, dungo. Bagi selain imam, kados makmum, orang yang sendiri, itu kalau toh belajar membaca bacaan-bacaan atau wiridan-wiridan sakmarine sembahyang, atau dungo sak bagusi diwocoli liri iku ajarane Gusti Kanjeng Nabi. Lalek bagi imam, lek ni imam sunnah niku wau wajahrun, wajahrun lan lek imam bacaannya disunnahkan untuk mengeraskan sing banter bihima, baik dalam bacaan wiritan utawa dungone. Ya, lekne pancen semuanya ingin sama-sama belajar mengamalkan apa yang diajarkan Rasulullah. Lalek ono uang ngomong dikir bareng wiritan bareng itu bid'ah atau di luar ajaran Nabi, itu adalah versi utawa pikiran pendapat TDI. Perlu panjenengan mengertosi bile lek niku lo kali panjenengan ini dilahirkan, dibesarkan, diajarkan oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, itu adalah ajaran-ajaran yang benar. Piwulang-piwulang niku senes diambil, dipelajari dari buku. Tapi pelajaran piwulang-piwulang itu diambil langsung teko guru sampai Kanjeng Nabi. Merjane tiap ustad itu adalah punya silsilah, punya riwayat sejarah. Kon biyen ngaji nang sapa? Gurumu sapa? Sampai nang ngene Rasulullah. Ya. Umpama kula kali kula sampeyan takoni kon biyen nang ngaji nang dimut, aku biyen ngajiku nang Kiai Khalil. Kiai Khalil iku biyen murid kesayangane Mbah Yai Hasyim As'ari. Sehingga dia itu kembangil dirabekno ambek Yai Hasyim As'ari. Yai Hasyim As'ari gurune sapa? Gurune Wata. Sampai nanggene Rasulullah. Lah wong sing gak duwe guru maca buku. Maca buku, dorong tutup maca buku wis komentar. Padahal belum nyegoro. Ngelirokno wong iki, ngelirokno wong iko. Ya. Dan aliran-aliran sing ngoreksi nanggene perilaku ahli sunnah wal jamaah ini kuat. Kene opo amaliyahe wong ahli sunnah wal jamaah ini kok dikritisi, kok dipendelii, dikoreksi. Ya, padahal amaliyah yang diajarkan oleh para ulama, para guru-guru kula kali panjenengan niku, guru-guru kula kali panjenengan niku wis sedo. Wis sedo niku tambah keramat. Kadang-kadang ana sing ngeduk kuburane woto lawone. Iya. Lah ini kan membuktikan bahwa ajaran mereka itu kan sudah diterima. Tidak salah. Kene opo kok disalahno? Kenapa orang menamandang kebenaran itu kok mendaji salah? Sebabe kacamata sing digawe, ati sing digawe delok, pikiran sing digawe delok niku kotor. Paham jamen? Saniki ana uang delok kertas iki kok ireng ya, kacamatamu ireng. Delok nabe kacamata sing padhang ngene, ketok lek putih. Iya. Yeah. Sampeyan diteni. Dari orang-orang Wahabi, dari orang-orang ini, orang ini semuanya kaya wong si A, wong iki kabeh iku ngrebut wong ahli sunnah wal jamaah. Gini boten? Gini boten? Apa kon golek wong sing wis ibadah dengan benar mbok yo ngisramno wong liya? Enggak. Kenapa? Karena memang ini zaman Rasulullah wis onten. Pada waktu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nalikane Sayyidina Ali niku wau diutus Kanjeng Nabi kalian rombongan untuk menarik zakat bagi mereka yang kewajiban zakat di negeri Yaman. Lajeng Sayyidina Ali niki mengirimkan hasilnya. Jadi niki golongan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pancet ono Yaman, utusan ini diutus nang gene Mekah. Sesampainya di sana kerungu lekne ono sahabat ini membawa barang zakat teko negeri Yaman, otomatis menisu buwis ono pembagi. Jadi jamaah subuh niku kuatah. Begitu Rasulullah dihadapkan begitu dibagi. Ki bagiamu, ki bagiamu, ki bagiamu, bagiamu. Terus golongane Rasulullah orang-orang Quraisy itu timbul pertanyaan. Ya Nabi, sampean iki kok tego. Awak iki lak golongan sampean. Lek ana berkat, awak-awak iki dhisikno wae. Sampean kok dhisikno wong liya-liya. Ya, jawabane Kanjeng Nabi, wallahi atiku iku mang koyo persis pendapatmu. Tapi apa? Kewelasaku luwe teko kono. Karena apa? Mereka lebih mengharapkan. Lek kon luwe akeh. Ya. Timbul kusat kusuk mari ngono ana wong gondol. Iya. Mari ngono jenggote marat mari telu kati marat mari pisan. Ya hanone mari ngono gondol iki. Clonone ambek jubahe cingkrang. Teko kari-kari ngomong ngene, napa iki? Niki ngaten-ngaten. Mat sing kena kon ya. Lek bagi-bagi ini wedi nang Gusti Allah kon. Iya. Ya Allah, Nabi dielingno koyo ngono. Jari Kanjeng Nabi, sapa sing luwe taat? Wong sakmene ae, Kyai. Sapa coba sapa? Ono asing luwe amanah teko aku, coba sapa? Pokoke kon sing apik kon lek bagi ngoten lho. Pokoke ngene tok. Dodon nendi? Dodon nendi sing ndi? Pokoke sing apik kon ngoten. Ambek nyingkri. Jari Kanjeng Nabi ana apa? Inna min di hadza qauman. Ditenono yo. Ditenono. Potongane wong kaya ngene iki besok mengeluarkan generasi, melahirkan murid-murid generasi-generasi. Yaqra'unal Qur'an. Mereka itu pandai baca Qur'an, baca tafsirnya. La yujawizu hanajirohum. Quran itu dibaca, dipelajari, tapi gak sampai teko tenggorokane tok. Gak sampai atine. Paham sampean? Sinare Al-Qur'an, barokai Qur'an, barokai ilmu tidak sampai hati. Gak iso bentuk pribadine, ngoreksi awake gak iso. Dadi balik ngoreksi nang gene wong liya. Iya. Yeah. Yukatiluna ahlal Islam. Senengane ngoreksi wong Islam sing bener-bener iki. Wayadauna ahlal Ausan. Sedangkan golongane wong Bali, wong Tengger, wong Papua, wong Maluku sing Kristen sing akeh iku mang dijarno. Senengane nek banggil umek ana banggil ae. Iya. Ula apa kon umek ngene. Golek liya la wis. Iya, wong kene banggil wis tentrem wis akeh kiai. Iya. Krana dhek iku ngilok-ngilokno wong Islam, yamrukuna minal Islam, mereka tidak terasa keluar dari agama Islam karena mengkafirkan kita, memusyrikkan kita, menganggap kita bid'ah, menganggap kita salah. Ya, lek ni ono wong Islam ngarani wong iku is musyrik, sebelum orang itu jadi musyrik dhewe wis murtad. Ya. La in adraktuhum, umpama aku ditakdirno ambek Gusti Allah dawa umur, kepethuk generasi santrine wong gondol ngene iki, Mang. Iya. Tak pateni ambek aku. Qatla'atin, koyo merangi kaume. Dari ini banyak sing nyalano, sing kurang ngene, ulah apa. Iya. Dadi sampean lek wis amalia ahli sunnah wal jamaah wis tetep ojo dirobah harga mati sampai mati. Ngoten ta, Mas? Lek keliru sampean balik engko. Lek mati. Iya. Kuwi iki ngerebut ahli sunnah wal jamaah mulai diari santri sarungan, pinggiran, kelas menengah rendah dan lain sebagainya. Iya. Sampean tinggal sakniki iki. Senes dari mereka, mereka menyerang dari kula kalian, mulai sing bodoh sampai pinter. Kula wingi kepanggi kalian tiang sing gadai toko Beirut pencetakan. Ustaz sampean rusak niki. Golongane wong-wong iku ngetekno kitab Ihya. Jerone kitab njobone Ihya, jerone Ihya, misore nyala-nyalano. Bukune padha. Kaya sakniki iki ya. Kaya sakniki iki ya. Sakniki iki. Sakniki yang menjadi rujukan yang dipelajari oleh santri ambek kiai niku karangan Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki, Mafahim Yajibu Antusohah. Pemikiran-pemikiran yang seharusnya diluruskan. Wata sing anu. Loh, orang-orang Syiah punya mafahim. Orang-orang mafahim punya mafahim. Mafahim bodoh. Tapi ni sore gak bodoh. Ulah apa? Iki lek di sampean tuku. Tuku kita apa mafahim? Enggi lo. Dudu iki. Yo iki. Akhirnya kebling. Keblinger. Niku mboten tunggu di. Mulai saat donyo niki mboten kape. Ya. Terus mantun ngoten, gak usah dadi anu. Kita dapat belajar sendiri. Jare Syekh Abdul Qadir Jailani. Ngaji ku kudu ana gurune. Duduk guru nang ngene iki kitab. Lho sakniki santri-santri nang ngene nang ngene internet. Sapa gurune Mbah Google rene? Tengene mriku kata. Plesetan-plesetan niku. Nggih lek kula kali sampean sakniki. Langkot 20 generasi yang akan datang lek gak ngaji nang gurune, lek keblinger maneh, kesasar maneh. Supaya kula kali sampean mboten kesasar, wis ta. Bendino tirakatono maca Quran niat nirakati uripe awak-awakan lan anak nitipno nang Gusti Allah, muga-muga keluarga kula kali sampean dijogo. Dikei pitudu, dikei pitu, pituluk. Satu-satunya sampean maca Quran. Titipno. Iya. Yeah. Satu-satunya niku tok. Mboten enten liya, Bun. Cek niki mboten keliru. Jangan kita itu terpengaruh. Profesor, doktor, mari ngono iki, polahe mulang ngene TV. Kula iki lho ndelok ngene TV. Pas delok ada anak-anak profesor dokter ditakoni rukuni sembahyang iku sampai gini lek salam iku kudu ping pindu, assalamualaikum assalamualaikum bener, cuma lek assalamualaikum pertama terus ngentut batal sembahyangi, keliru adol. Salam sing pertama iku sing wajib, lek assalamualaikum iku wis metu sembahyangi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dut, ya mari bayangi. Salam gini, salunat. Ngono jari batal. Ya Allah, cak. Ngene sampean lebokno TV. Iya. Terus ono mana tiang niku tanglet. Dokter niki punan. Semerap dokter. Kita koni. Ustaz, saya ini sholat. Saya jadi imam. Lali gak tahiyat au mal terus ngadeg. Iya. Apa saya itu ditegur? Subhanallah. Loh. Sikap saya ini gimana? Terus kula niki napa? Apa ditegur subhanallah ngadeg iku lungo tahiyat apa nerusno nang ngene aku mang? Iya, dijawab wae dokter. Wayahe kon le ditegur tahiyat masih ngadeg. Nguduna kon, ya kliru wae dokter. Dokter iki gak iso ngaji sapi, gak pinteran sampean. Merjane mereka itu mulia di dunia, di akhirat daono regane. Atuh kula kalih sampean ngeten. Belajar ngaji diamalno diwulang nonang keluargane utawa nang awake dhewe. Yud'a adiman kula kalih sampean besok dikira wong wagung meskipun gak direken ana donya daripada disanjung-sanjung ana donya mule ana akhirat dijejek ana gaene. Ya. Kembali lagi ya. Dados ajaran piwulang kiai-kiai biyen sing dilakoni iki wis bener, aja dirubah meskipun iku sing nyalano sapa wae. Ya. Tadi wiritan-wiritan mari sembahyang niku wis bener sesuai dengan ajaran Rasulullah. Ya, imami sing banter, makmu mili liri. Lek imami kurang banter, salah si jini makmum. Bacaane banter no, cek ni podo. Lak ngoten nah. Ya. Mosok dibelajar, ya enggak, terus jenenge wong. Lek sing kalali kadang-kadang ya. Kadang-kadang kesusu. Loh, ngoten lho ya. Walidain ghairi musallin wa khatibin sunnah mane kanggene wong sing donga mari sembahyang ghairi musallin nalikane donya niku piyambake tidak sedang salat wa khatibin dan tidak sedang membaca khutbah apa sing disunnahno rafu yadaihi mengangkat kedua tangan atau hirota ini yang suci sampai endi ngangkat tangan itu mang ngangkat tangan paling dukur hadwa mangkibaihi sak luruse pundak lo lurungnya tenle ya angan telur lagi diangkat sak dukurnya tenle paling dukur ni diangkatnya ten sampai ketok ketiaknya niki sunnah ngoten niku. Ya. Lek mari donga sunnah mashu wajhi bihima. Mari donga subhana rabbi wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiy wa alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin diusapno nang kene. Ula opo kok diusapno nang kene rai? Ono ta hadise. Pernahkah nabi itu berbuat begitu? Ya tahu dolah kon lek kate turu gak ndonga. Kanjeng Nabi ku lek tengi kate turu ndonga maca kul kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu birabbin nas mari ngono sebulno nang tanganmu usapno nang awakmu. Nyebul-nyebul iku ajarane Kanjeng Nabi ngusap nang awak masile ndonga iku ya sun sunnah. Ya. Ulah apa sih kok dikongkon ngono? Niki mantep nonang pikir ambek ati, kula kali sampean donga niku wis diterima, ngoten lho, ya. Lega wisan. Kene man, dan itu ada ajarannya. Jadi Nabi ku ajarane Kanjeng Nabi ku ngemong. Nang ini perasaan ini menungso ini ku ngemong. Memang ajaran Nabi ini ku walayantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ajaran itu langsung dari Allah. Cocok pas nang ini awa-awaan. Lale awa-awaan ini gaiso nrimo. Ya kudu yu'minu nabil ghaibi. Jangan ngendelno akali pikirane gak toto. Ya. Di samping kula kali sampean donga niku mengangkat kedua tangan mengusap terhadap wajah setelah ba'dal firohi sakwisi mari donga warab ubasorihi ila sama lek donga mripate iku adepno dangakno nang ngene langit. Prasamu Gusti Allah nang langit ta. Lho ngene lho cak ojo kesusu dhisik ta lah. Lek Gusti Allah itu tidak bertempat, tidak membutuhkan tempat. Semua yang ada ini bertalian ambek Gusti Allah. Cagak pun ini bertalian ambek Gusti Allah. Mergane dicagak ini ada azot ansur Allah ya no. Mergane Allah itu di mana-mana. Seandainya kita itu diberi makrifat oleh Allah, diberi kenyataan tanpa dihijab, pulau kali sama enggak bisa bergerak. Delok kono Allah, delok kono Allah, semuanya Allah, tidak bisa bergerak. Katimbangan enggak iso, wedi tok. Iki lho kemurahane Gusti Allah. Iya. Ula apa donga kok nang dhuwur iku ngono kiblate do donga dudu Gusti Allah nang dhuwur senes. Gusti Allah itu tidak mempunyai tempat dan di mana tempat itu pasti berhubungan ambek Gusti Allah. Dek ndi barang itu pasti berhubungan ambek Gusti Allah. Mergane ana wong ngomong Allah itu di mana ma? Nah, artinya di mana? Di mana tempat benda itu, barang itu pasti hubungan ambek Gusti Allah. Ini ya. Lah wonten nang ngene kitab ngene tibaan iki ya. Alhamdulillahil qawiyil ghalib alwaliyyut talib. Lah ngoten ya. Yaskunu bi fadlihi dharib. Lah ngoten nah. Semua yang bergerak itu bisa tenang karena Allah. Yang tenang bisa bergerak karena Allah. Semua yang terjadi ini karena Allah. Digerakkan Allah. Disitulah ada Allah. Laku lo kali sampean dungo. Kikongkong nang duur. Iku mang. Jenengi kiblat itu. Dungo podo ambik kulo kali sampean. Lekne sembayang. Ono kiblate ngadep nanggini kak. Kak bae ana kulon ya nang kulon. Apa ngene Kak banjero niku ana omahe Gusti Allah ya enggak dul. Ya, cekne didepno, cekne seragam. Ngoten lho. Dadi dhuwur iku kiblate ndonga niku dhuwur, ya. Terus lek ne ndonga diwuruki Kanjeng Nabi waftitahi bihamdillahi, maca alhamdulillah dhisik. Wassalatun ala nabi terus maca selawat mari ngono ndonga wis sak kapok-kapokmu. Engko lek wis kate ndonga mari wa khatmihi dipunggasi bihima dengan selawat dan wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala rasulih walhamdulillahi rabbil alamin. Itu mari ngono wabit takmini amin ngoten sunai wastiqbalul kiblati donga iku disunano ngadep kiblat kiblati sembahyang kapan ingka namun faridan lekne sampean sembahyang ijen au makmuman utawa dadi makmun amal imamu lale imam. Imam iku lekne ndonga sing apik menurut ajaran Rasulullah fayastaqbilul ma'mumin ngadep nang kene makmum. Aja ngadep ngalor. Iya. biasane imam niku nggih ya lek nek ndonga mari wiritan niku sungkan nang ngene makmum sunnah rasul sakniki sampean sungkan nang makmum apa sungkan nang rasul wanek-wanekno bah wong niku mang ngomong ya apa aja direken sing penting Kanjeng Nabi ridho ya. Mari sembahyang, lek wis sembahyang lek dadi imam lho, lek sampean dadi imam, lek sampean dadi imam lho. Lah lek ono aja ngongkon wong imam iku kudu ngene, aja. Niki ngaji gawe awak dhewe, sampean lek dadi imam. Aja ngongkon wong imam iku kudu ngene, jangan. Iya, itu urusan orang lain. Sampean ae lek dadi imam. Ya apa? Lek ne mari wirita. Mari-mari sembahyang iku ngadep nang ngene makmum. Setidaknya paling gak ngadep nang ngene ngalor, setengah rada ngadep nang ngene makmum. Sunah. Iya. Karena napa kedudukan sampean itu menjadi panutan. Dungakno nang ngene wong-wong iman. Kali itu sampean jadi pemimpin, kali itu sampean jadi waline Gusti Allah, menjadi orang yang panutan. Lek tiang-tiang niku sampean dem, meskipun potongan yok nopo mawon sampean lek dadi imam saat itu didengarkan oleh Allah, dihormati oleh Allah. Dan kita pun dadi makmum wajib menghormati imam. Nalikane dadi imam rasul. Lah nek boleh, yes mari. Ya buyar ya buyar. Ya. Lah imam wayain wayahe ndonga bayastakbilul makmumin ngadep ngetan nang makmum dudungakno waduh rek kaya yo oleh dadi mandi ta dungamu wong ngono ya mandi kono sing gak mandekno Gusti Kanjeng Nabi lho ngomong mandi dungane imam nang makmum itu Gusti Allah ngamini ya ngadepno nang jene makmum dungong jarak mandi dah cara lho niki sing dereng saged kula lakoni ya biwajihi bidduai dalam nalikane ndonga pun ya lah terus lek ne wayahe sembayang sembayang niku lek ne ndonga lek kunut kudu diangkat ya tapi gak sunah lek kunut niku mboten sunah ngusap rai ini boten. Tadi umpama ya biasa nih. Biasanya lek sami Allahu liman hamidah. Kadang-kadang tiang-tiang langsung ngeten. Tangane pancet balik no semula sebelum kon nuruh ruku iku jenenge iktidal. Iktidal itu kembali semula sebelum nalikane ruku posisine lho. Keadaane lho. Sampai jejek jejeknya apa? Jejek balik koyok sak durungi roko mari lo lekonut yo angkatan dungono tanganmu lalek mari apa? Mari konut mang jari ini dungo iku lek ini dungo kongon ngusap nang wajahi lek ini wayahi sembahyang gak disunat no iya lalek umpomo diusap ngeten ya napa niku menyalahi sunnah khilaful aula nulayani sing api artine elek tapi gak sampe kedosan dosane gak tata krama ya yeah. Lah terus mari ngono lek ne waya khatib khotib itu katia dungo gak usah angkat tangan khotib ngono sunai nyekel tungket ambik nyekel lembaran karena apa? Supaya gak oba-oba tangane kenapa? Karena jumhurul ulama mayoritas ulama mulai bien sampai detik ini mengatakan khut bah dua itu minongko gantine sembahyang rong rakaat dhuhur kedudukannya itu Krono kedudukan ini sama dengan sholat, maka tidak boleh banyak bergerak. Menurut Imam Syafi'i dan jumhurul ulama, bahwa dua rokaat yang ditinggalkan sholat dhuhr itu diganti dengan dua khutbah. Kedudukan khotib wajib koyok sembahyang. Gak oleh tuding-tuding itu mergani tiga wanita kan. Iya. Jadi gak apa? Gak tuding-tuding. Lek gak gak teken. Ya gak apa-apa syukur anteng ini. Iso. Biasanya kecawa-kecawa itu yoyo ngono. Iya. Itagilah yoyo ngono. Apa edal ngini moh. Uting nang ngarep, uting nang awak pung ini lho. Mergane dislimpuno kongkon gawa tungket. Sunan gawa tungket iki. Ambek gawa kertas ngene, cek nek gak obah. Ya. Kadang-kadang wis adik, ada catatan wis, ada tungket kuagang ngene. Wah, koyo yo yo. Padahal melanggar sunnahe Rasul. Wis biasa wis, nggih ya. Mergi nek khatib niku tidak sunah mengangkat tangan. Lek khatib ya ben ndonga lek ora ngangkat tangan. Duduk panggene be. Ngono ya. Lek khatib iku nyekel dongket ambek nyekel bukune. Lek kon kudu ngangkat tangan. Iya. Yeah. Walikulli julusin. Bagi setiap orang yang duduk. Zakiron lillahi ta'ala. Yang dzikir pada Allah Subhanahu wa taala ba'da salatis subhi ya, setelah salat subuh ila tulu'i syamsi sampai metune srengenge. Lek sampean gelem mari salat subuh niku wau terus dzikir nang kene Gusti Allah, mbok maca-maca apa, maca Quran, maca sak waca-wacae, ngeten ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh ngeten, man shallal fajra, sapa sing gelem sembahyang subuh fi jama'atin, dengan berjamaah, summa qa'ada, kemudian dia duduk, yadhkurullaha ta'ala, dzikir nang kene Allah ta'ala, hatta tatlu asy-syamsu, sehingga munculi serngi. Summa sholat rakaataini, kemudian sembahyang rakaat iki sholat sunnatul isrok, sholat sunnah menyambut keluarnya matahari. Ya, senes duha senes. Sholat sunnatul isrok. Ya. Bunyi. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrotin. Maka lunggu sak marini sholat subuh sampai metuni serngeki umang, ganjarane podo tambik haji umroh makbulah mabrur. Gak ngerti 30 juta. Ya. Meskipun sampean jadi celuk kaji, lakukan sampai ngono kaji, boleh ni gulo, sing mapak wak kaji ngulo cari malaikat, bingung sampai, kapan aku tahu haji, dah sing balak balik haji, kadi cilu wak kaji malaikat nun karena akhir, yo hopper, ya, dan ni kalau toh lek ni biyen, lek zaman ni umum monten ustad ibad bisa kita melaksanakan, ya. Lek kan ya apa? Ya sampe lakoni dhewe. Lek ne iso. Lek ngene Masjid Pasuruan niku, Pak. Ada komunitas orang-orang yang sudah pensiun. Ya napa? Ngamalno kados ngeten iki. Dadi engko lek mari salat subuh ngene ya, nggae komunitas utawa kumpulan maca Quran. Darusan. Engko lek ketok padang, boleh. Iya, ana sing gawa tremo sisi kopi, ngeten lho. Madri kau tengok gombe, gelaris khatam mayoran, ya. Ternyata orang-orang yang istiqomah ngoten niku, menurut infonya berubah kehidupannya lebih baik. wong gak duwe tapi umroh. Tapi iso haji. Ngaten lho. Dia itu ulah pengene wis pokoke ngaji mari ngaten tok, gak ro ganjarane gak nopo. Wis melok timbang awak gak ono gaene muter-muter alon-alon, lebih baik ono ngene-ngene. Asal asal mboten omong-omongan masalah tuh. Dunyo, yo borek mari kau nunggu lek ketan nanti, mancing nanti, kalah. Terus menang onok kono, mau jod dikir, mau jogur Quran, ya. Kalau sampean gay saya bo, pulau ni selain, ya sekarang terlebih cun nang oma lawe saya mari tekoma, mau jod Quran, ngenteni sampai metune serye, serye sak hajian rek ambil umroh pindoan oleh telung bolu juta. Pendidak ngeten tak sedato. Ya. Lekne pancen kula kali sampean tidak mempunyai kegiatan yang berhubungan dengan tanggung jawab keluarga. Lekne kula kali sampean duwe tanggung jawab keluarga, selesaikan. Lekne kula kali sampean damang coba mengamalkan ini bek neta. Kulo kali sampean amal sing setitik niki ndadek no ridone Gusti Allah. Beneda aku biyen tau amal sepisan iki dadakno Kanjeng Nabi seneng nang ngene aku, maka Nabi itu akan menyanjung-nyanjung kulo kali panjenengan. Dungo dinungo ya. Kalau toh kulo kali sampean bisa buat kumpulan tuh monggo, kalau tidak muga-muga kulo kali sampean kabeh mendapatkan ilmu yang bermanfaat, membabarkan hidayah, petunjuk dan bimbingan dari Allah, dapat mengisi sisa-sisa umur ini kepada perilaku-perilaku yang menuju ridha Allah dan dibanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ya Rabbana darafna bi annana darafna wa annana asrafna ala ladha asrafna taghsili kulla hawba wastur lana al-awrati wa amini rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمى فضلا وجود منا لا باكتساب منا فضلا وجود منا لا باكتساب منا في المصطفى الرسول نعظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبي عدد عدد صحبي والحمد للإله في البدء والثناء حان ربك رب العزة أما سبن وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.